Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mat ilmi rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana kemarin kita janjikan, ada keterangan tambahan berkenaan dengan ijma' sukuti, yang dimana di tashilul usul ila fahmi ilmul usul, cuma disampaikan adanya perselisihan berkenaan dengan ijma' sukuti. Dan ijma' sukuti adalah ketika ada sebagian ulama, ada sebagian ulama yang melakukan satu perbuatan atau mengatakan dan melontarkan satu pendapat, kemudian yang lain diam. Maka apakah diamnya yang lain ini menunjukkan mereka sepakat sehingga sah sebagai ijma ataukah tidak? Maka ada hal yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Ya, karena ijma sukuti itu hujjatun qat'iyyatun, adalah hujjah yang bersifat qat'i fi halatil mas'alatil mutaqarrati, dalam kondisi kasus yang berulang. Ma'a tatawuli zaman, dan itu berulang. Ma'a tatawuli zaman, ditambah zaman yang lama. Ini berulang bolak-balik, hampir setiap bulan terjadi, bertahun-tahun semacam itu, dan tidak ada pendapat yang lain. Maka itu hujjah qat'i, maka itu ijma', dan status hujjahnya adalah hujjah yang qat'i. Di antara hal yang, di antara ulama usul fikih yang menegaskan hal ini, di sini disampaikan ada empat ulama atau usul fikih yang menegaskan hal ini. Akan saya bacakan satu saja, yaitu perkataan Tajuddin As-Subaqi, dan beliau mengatakannya di Raf'ul Hajib Syarah Mukhtasar Ibnul Hajib fi Usulul Fiqh, saat beliau membahas tentang syarat-syarat ijma' sukuti. Sana disebutkan di antara syarat ijma' sukuti, alla yatakarrar dzalika ma'a tuliz zaman. Ijma' sukuti yang diperselisihkan adalah alla yatakarrar, yang tidak berulang. Permasalahannya tidak berulang, ma'a tuliz zaman, padahal waktunya lama. Wadzalika anna idza takarrat al-futya, hal ini jika, karena jika fatwa tentang satu masalah itu berulang-ulang muncul, tahun kemarin muncul dan tersebar, tahun ini muncul dan tersebar, tahun berikutnya muncul dan tersebar, 100 tahun demikian, tiap tahun muncul tersebar, tiap tahun muncul dan tersebar, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Wadzalika anna idza takarrat al-futya, karena jika fatwa itu berulang-ulang, fatwa yang sama berulang-ulang, dan itu didiamkan oleh para ulama yang lain, wa talatil muddatu ma'adamil mukhalafah, dan waktunya panjang, dan tidak ada satupun yang menyelisih fatwa tersebut, aqul innahu yufdi ilal qat'i, maka ijma' sukuti yang semacam ini, dalam bentuk semacam ini, yufti ila al-qata'i, berujung pada kepastian. Berarti pasti semuanya sepakat. Pasti semuanya sepakat. Manakala fatwa tersebut berulang-ulang, muncul terus-menerus, muncul dan tersebar, muncul dan tersebar, di waktu yang lama dan tidak ada, boleh jadi ratusan tahun ya, dalam waktu yang lama dan tidak ada yang menyelisih. Ini pasti semuanya sepakat. Pasti semua ulama sepakat. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi tuliz zaman wal qasrihi. Nilai pastinya itu berbeda-beda dengan perbedaan zaman waktunya, perbedaan tuliz zaman wal qasrihi, waktu yang lama ataukah pendek. Semakin lama, semakin ratusan tahun tanpa ada pendapat yang menyelisihi, maka kualitas pastinya semakin tegas dan jelas. Waqad saraha Ibnu Tilmisani fi syarhil ma'alim bidzalika. Ada satu ulama usul fikih menegaskan hal semacam itu, wa annahu laisa min mahalil khilaf. Fasa ijma' sukuti yang seperti itu, yang fatwa itu muncul berulang-ulang dan yang lain diam, muncul lagi berulang-ulang, yang lain diam, muncul lagi dan yang lain diam, dalam waktu yang lama, dalam kurun waktu yang lama, maka itu bukanlah hal yang diperselisihkan. Wadzalika, dan hal demikian ini, bahasanya itu tidak diperselisihkan, itu adalah muqtada konsekuensi perkataan Imam Haramain. Fa'inau ja'ala surat al-mas'alah, karena Imam Haramain mengatakan bahasanya surat al-mas'alah, gambaran permasalahan, itu ijma' sukuti yang diperselisihkan adalah malam yatuliz zaman ma'atikoril waqi'ah. Kata Al-Imam Haramain, ijma' sukuti yang diperselisihkan adalah malam yatuliz zaman, manakala waktunya itu singkat. Waktunya singkat, ma'atikoril waqi'ah, dan dengan berulangnya kejadian, ya, maka di sini disebutkan di kutipan Tajuddin Subuki, ada kutipan dari Tilmisani dan Imam Haramain yang menyatakan bahwasannya ijma' sukuti yang diperselisihkan itu yang waktunya singkat. Waktunya singkat. Setahun ini muncul pendapat, tersebar dan diam. Apakah di tahun ini terjadi ijma sukuti, dan apakah ini bisa disebut ijma? Diam semacam ini bisa disebut ijma? Nah, itu yang diperselisihkan. Namun jika sampai 100 tahun, sampai 100 tahun dan fatwa itu terus muncul dan yang lain cuma diem saja, maka itu tegas dan pasti terjadi ijma'. Ya, maka penjelasan sejumlah ulama ini menunjukkan bahasanya ijma' sukuti yang diperselisihkan innama wa khasun bima idza lam yataqarrar wuqu'ul mas'alah. Itu khusus jika terjadinya permasalahan tersebut tidak berulang-ulang dan pembicaraan tentang masalah tersebut tidak berulang-ulang, ma'atuliz zaman, padahal waktu yang lama. Amma idza taqarrar dhalik, adapun jika kasusnya dan permasalahannya berulang-ulang, fa inna ulama'il ummah ittafaqu, makasnya ulama umat Islam sepakat dalam kondisi ini, ala anna sukuta yakunu ijma'an. Bahasanya diam dalam hal ini adalah bentuk ijma' qat'iyan, ijma' yang pasti, yajibu tiba'uhu wa tahrumu mukhalafatuhu, yang wajib diikuti dan haram diselisihi. Dan ijma' sukuti adalah hujah yang qat'i, minimal karena dua alasan. Annahu yang pertama, annahu yastahilu ayakhlu'a 'asrun min natiqin bil haqq. Satu hal yang mustahil, ada satu masa yang kosong dari adanya ulama yang berbicara dan menyuarakan kebenaran. Mustahil satu masa, mustahil secara syariat, berdasarkan pertimbangan syariat, karena adanya dalil ta'ifah mansurah, maka mustahil adanya satu masa, di masa tersebut kosong, tidak ada satupun ulama yang menyuarakan pendapat yang benar untuk satu masalah. Kemudian alasan yang kedua, dhamanullahi ta'ala hifdha aqwali ahli ilmi alati biha yufadhuddin, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara dan menjaga perkataan para ulama, yang dengan perkataan mereka terjagalah agama. Maka jika dijumpai ulama hanya punya satu pendapat, atau yang dikutip hanya ada satu pendapat dan itu masyhur, tidak ada yang menyelisihi, dan itu yang awet berabad-abad, maka kana dzalika huwal haq, maka itulah yang benar yang Allah inginkan, agar pendapat tersebut memiliki at-tamkin, kokoh dan kuat di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ringkasnya, tidak semua ijma' sukuti diperselisihkan. Manakala masalah tersebut berulang-ulang, fatwa yang sama berulang-ulang muncul, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyanggah, dan ini terjadi sampai ratusan tahun, maka itu ijma' sukuti yang sah sebagai ijma', dan dia adalah dalil yang qat'i, yang bersifat pasti karena dua alasan yang telah disebutkan. Tidak mungkin Allah, kemudian diantaranya adalah tidak mungkin Allah awetkan pendapat yang salah, sedangkan pendapat yang benar mati ditelan zaman. Itu tidak mungkin. Karena jaminan Allah menjaga agama ini, maka konsekuensinya Allah jaga pendapat-pendapat ulama ini. Maka pendapat-pendapat yang Allah inginkan untuk eksis, maka akan terjaga. Dan tidak mungkin ditelan oleh zaman. Lah kok kemudian anggap saja misalnya ijma' sukuti itu salah, maka ini mustahil. Masa yang Allah jaga pendapat yang salah, itu yang kemudian terwariskan dari generasi demi ke generasi, kemudian pendapat yang benar malah hilang ditelan zaman. Itu tambahan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kemarin kita sampaikan bahasanya, bahasan tentang hadis itu kita lewati, atau nanti kita baca jika bagian yang lain sudah kita selesaikan. Mengingat itu adalah domain pelajaran hadis atau pelajaran mustalah hadis, dan tidak menjadi maksud pokok pelajaran usul fikih. Maka nanti jika memungkinkan kita baca setelah bagian-bagian yang lain itu selesai kita baca dan kita telaah. Nah, karena itu kita langsung berpindah ke halaman 67. Qalal mu'allifuna rahimahullahu man ahya minhum wa hafidha man tufiya minhu wa hafidha man mazala hayya minhum. Af'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqriratuhu, perbuatan Rasul dan diamnya Rasul. Perbuatan Rasul alaihi salatu wasallam terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah perbuatan yang Nabi lakukan karena tuntutan jibillah, tuntutan fitrah sebagai manusia. Maka berdiri ketika beliau ingin berdiri, perlu berdiri. Duduk ketika beliau ingin duduk. Makan ketika beliau lapar, kemudian minum ketika haus. Maka di sini dikatakan hukumnya mubah. Dan yang lebih tepat hukumnya adalah tidak ada hukumnya. Hukumnya tidak ada hukumnya. Perbuatan Nabi makan ketika lapar dan minum ketika haus dan tidur ketika ngantuk berat, maka itu tidak ada hukumnya. Tidak kita katakan mubah, tidak kita katakan yang lain. Itu yang lebih tepat. Kecuali kita katakan mubah jika kita lihat makannya saja. Makan hukumnya mubah, minum hukumnya mubah, duduk hukumnya mubah, dan seterusnya. Namun yang dimaksud dengan perbuatan jibiliyah, perbuatan karena tuntutan fitrah kemanusiaan, adalah tidur ketika ngantuk. Kemudian minum karena kehausan, makan karena lapar. Ini tidak ada hukumnya. Tapi kalau dilihat semata-mata makannya, dilihat semata-mata minumnya, dilihat semata-mata tidurnya, maka hukumnya mubah. Kemudian yang mutaradid, yang bimbang, yang meragukan apakah itu jibillah karena fitrah ataukah karena syariat. Semacam Nabi wukuf di Arafah saat beliau berhaji, rokiban dalam keadaan naik kendaraan di atas untanya. Beliau tidak turun. Beliau wukuf di Arafah dari ba'da zuhur sampai maghrib, beliau di atas untanya. Maka apakah ini jibillah karena beliau malas turun, lebih nyaman duduk di atas kendaraannya, ataukah karena ini litasyri' untuk menganjurkan wukuf di atas kendaraan? Maka itu mutaraddid, bisa dipandang demikian dan bisa dipandang demikian. Demikian juga nuzuluhu, turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat, di antara Arafah dengan Mina, namanya Muhassib. Namun seingat saya, di Muhassab atau Muhassab ini Nabi tidak turun, namun Nabi mempercepat kendaraannya. Nah, apakah ini karena atau pernah Nabi turun ketika itu, turun di ketika beliau hajatul wada, turun untuk kencing. Namun kalau di Muhassib beliau mempercepat kendaraannya, maka apakah itu karena memang dituntunkan mempercepat kendaraan ketika di situ, ataukah itu satu hal yang situasional, di situ sepi, tidak ada longgar, kemudian bisa jalan cepat, sebelumnya tidak bisa karena memang padat merayap. Maka mungkin ini dan mungkin itu. Fahayul haku bil jibili, apakah kita masukkan ke dalam perbuatan jibili ya, sehingga hukumnya mubah, ataukah kita masukkan tasyri' sebagai penetapan hukum sehingga diteladani kaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Kemudian yang ketiga adalah masabatan yang telah terbukti secara valid, kalau itu adalah khususiah Nabi, hukum khusus untuk Nabi. Semisal bolehnya Nabi menggabungkan atau memadu lebih dari 4 wanita dalam satu pernikahan. Karena firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan bagimu semua istri-istrimu, dan mereka lebih dari empat. Demikian juga boleh bagi Nabi SAW untuk menikahi wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini cuma kemudian setelah Allah sampaikan boleh bagi Nabi untuk menikahi wanita-wanita yang menghibahkan dirinya, Allah katakan khalisatan laka min dunil mu'minin, ini khusus untukmu dan tidak berlaku untuk orang-orang yang beriman yang lain. Maka tidak ada yang boleh bersekutu dengan Nabi fihi dalam masalah ini. Oleh karena itu, maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya, sehingga pernikahan terjadi tanpa mahar. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Selain Nabi wajib pakai mahar. Kemudian yang keempat, makana bayana linasin Qur'aniin, ada perbuatan Nabi yang menjelaskan teks Al-Quran, semacam Nabi memotong tangan pencuri, minal ku' dari ku' dari pergelangan tangan, untuk menjelaskan firman Allah Ta'ala, wasariku wasarikotu, dan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Namun ini satu hal yang tidak diambil, perbuatan Nabi ini tidak diambil oleh Khawarij. Kalau fikihnya Khawarij, potong tangan pencuri itu sampai bunda. Namun yang benar, sebagaimana perkataan Ahlu Sunnah dalam masalah ini, potong tangan pencuri itu di pergelangan tangannya. Dan berkenaan dengan masalah pencuri, maka Allah sebut laki-laki dulu baru perempuan. Wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ulama tafsir mengatakan, karena mencuri butuh keberanian tinggi, yang ini dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu, umumnya pencuri adalah laki-laki. Demikian juga sebagaimana aktivitas haji dan sholat, maka apa yang Nabi lakukan adalah penjelasan untuk firman Allah Ta'ala, wa aqimu sholata. Kemudian demikian juga penjelasan untuk firman Allah Ta'ala, walillahi ala nasi hijul baiti manistata'a ilaihi sabila, menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Ka'bah, siapa saja mampu jalan ke sana, perjalanan ke sana. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Dan Nabi SAW bersabda, ambillah dariku manasik haji kalian. Fahadhal qismu, maka perbuatan Nabi jenis yang keempat ini, hukum untuk umat adalah hukum mubayan, hukum yang dijelaskan. Maka jika yang dijelaskan yaitu haji itu wajib, maka praktek haji Nabi hukumnya wajib. Jika sholat yang dijelaskan adalah sholat yang wajib, maka praktek Nabi menjelaskan bagaimanakah itu sholat hukumnya wajib. Fafi ghairihi bihasabi, dan yang lain selain yang wajib ya seperti itu. Jika yang dijelaskan adalah satu hal yang hukumnya sunnah, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan hal tersebut hukumnya sunnah dan seterusnya. Namun pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini masalah, menimbulkan problem. Jika mengikuti kaidah ini, maka berarti semua praktek Nabi saat praktek hajatul wada hukum asalnya wajib, kecuali yang nanti terdapat kaidah yang mengecualikannya. Waliyatawafu bil baitil atiq, Allah perintahkan untuk tawaf. Kemudian Nabi praktek bagaimanakah itu tawaf. Jika pakai kaidah ini, berarti semua yang Nabi lakukan saat tawaf pada dasarnya wajib, kecuali yang dikecualikan. Demikian juga waqimus shalah, kemudian Nabi praktek bagaimanakah sholat, kemudian pakai kaidah ini, berarti semua praktek Nabi saat sholat, semua gerakan-gerakan Nabi ketika sujud, ketika ini, hukum asalnya adalah wajib. Karena itu menjelaskan sholatnya hukumnya wajib. Dan ini problem, karena praktek para ulama tidak demikian. Praktek para ulama tidak demikian. Mereka tidak menyimpulkan semua perbuatan Nabi dalam sholat itu hukumnya wajib, kecuali yang dikecualikan. Padahal perbuatan Nabi di sini menjelaskan wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Oleh karena itu maka kaidah yang lebih tepat, perbuatan Nabi yang menjelaskan satu hal yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka itu masing-masingnya dilihat sendiri-sendiri. Dilihat sendiri-sendiri. Maka praktek Nabi, praktek sholat yang Nabi lakukan, yang itu menjelaskan wa aqimus sholah, kita lihat. Jika terdapat ini Nabi berbuat demikian ketika beliau kemudian beliau sholat, beliau buka dengan bacaan Allahu Akbar. Beliau buka dengan Allahu Akbar, dan dalil yang lain menunjukkan kalau takbiratul ihram itu wajib, bahkan rukun, maka itu wajib. Dan saat takbiratul ihram Nabi angkat tangan, itu perbuatan Nabi. Apakah angkat tangan di sini wajib berdasarkan perbuatan Nabi ini menjelaskan wa aqimus shalah? Sepertinya tidak. Namun kita lihat angkat tangan Nabi saat takbiratul ihram, kita lihat apakah dalil, ada dalil yang mendukung dan mengarahkan kita untuk mengatakan hukumnya wajib ataukah tidak. Jawabnya tidak. Sehingga angkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah dan tidak wajib. Itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Maka dilihat per kasus. Kemudian yang kelima, apa yang Nabi lakukan bukan karena fitrah manusia, bukan pula untuk menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan tidaklah terbukti kalau itu khusus untuk Nabi. Maka ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, diketahui hukumnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, untuk Nabi hukum perbuatan ini wajib ataukah nadab, ataukah dianjurkan, ataukah mubah. Maka hukum untuk umat sebagaimana hukum untuk Nabi. Kadzalika, seperti itu, sama persis. Contohnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ka'bah. Kita telah tahu bahasanya salat Nabi dalam Ka'bah fi haqqihi, untuk Nabi hukumnya boleh. Fahiya lil ummati alal jawaz. Maka untuk umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak diketahui hukum perbuatan tersebut untuk Nabi sendiri. Maka untuk macam ini ada empat pendapat. Ini perbuatan Nabi yang itu murni perbuatan Nabi dan tidak diketahui apa hukumnya untuk Nabi. Pendapat pertama mengatakan wajib, alasannya amalan bil ahwat, mengamalkan sikap hati-hati. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian dianjurkan menimbang rajahanil fi'li, lebih baik melakukan ala tarki daripada tidak melakukan apa yang Nabi lakukan. Dan ini adalah pendapat ba'du Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, hukumnya mubah, li'ana al-mutayaqan, karena itulah yang yakin. Ya, mubah, karena itulah yang yakin. Lakin hadza fi ma la qurbata fihi, namun hukum mubah itu cocok untuk perkara yang tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Idzil qurabu la tusafu bil ibahah, karena hal-hal yang bersifat mubah itu tidaklah kita hal-hal yang bernilai ibadah, la tusab, tidaklah kita labeli dengan hukum mubah. Maka tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Ibadah, hukum ibadah itu diperintahkan, boleh jadi perintah wajib ataukah perintah anjuran. Ya, tidak ada ibadah yang status hukumnya itu mubah. mubah yang murni mubah itu bukan ibadah. Kemudian tawakuf karena tidak diketahui apa yang diinginkan, dan ini adalah pendapat Mu'tazilah dan ini adalah pendapat yang paling lemah. Li'anna tawakuf laisa fihi ta'asin, karena dalam tawakuf tidak ada padanya keteladanan. Kesimpulannya fatah sulana, maka bisa kita himpun min hadil akwal dari hal ini. Fatah sulana, maka kita mendapatkan dari hal ini empat pendapat. Ya, maka yang bisa kita dapatkan dari empat pendapat ini, annas sahih, yang benar, al-fi'lu ta'asiyan, adalah melakukan apa yang Nabi lakukan, ta'asiyan dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum meneladani di sini wujuban au nadban, boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya dianjurkan. Ini kesimpulan dari penulis, mengatakan apa yang Nabi lakukan dalam konteks ibadah bukan karena jibiliyah, bukan karena bayan, bukan, dan itu bukan khususiyah, maka apa yang Nabi lakukan hendaknya kita lakukan. Apa hukumnya? Ya antara dua, kalau tidak wajib dianjurkan, dan yang tepat hukumnya adalah dianjurkan, ya, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain. Wa mathalu, dan mereka para ulama memberikan contoh untuk perbuatan semacam ini, bi khal'ihi sallallahu alaihi wasallam na'lahu fi salati, dengan Nabi copot sandal saat salat lalu para sahabat semuanya copot sandal. Setelah selesai Nabi bertanya kepada mereka para sahabat, kenapa mereka mencopot sandal mereka? Qalu, mereka mengatakan, ra'ainaka fa'alta fa fa'alna, kami lihat Anda melakukannya maka kami melakukannya. Maka di sini terdapat pelajaran, apa yang Nabi lakukan ikuti. Nah, maka tidak mungkin kita katakan tawakuf atau kita katakan mubah berdasarkan model beragama para sahabat yang ada dalam hadis ini. Faqala, lalu Nabi berkata kepada para sahabat, bahasanya Jibril datang kepadaku dan mengkabarkan kepadaku bahasanya di sandalku terdapat kotoran. Faqala'tuhuma, lalu aku copot. Fa'innahu akorohum, maka fa'innahu akorohum, maka Nabi SAW membiarkan para sahabat dalam perbuatan mereka copot sandal dalam rangka meneladani Nabi. Walam ya'ib, Nabi tidak menegur mereka, tidak mencela mereka, padahal mereka melakukannya dalam keadaan tidak tahu hukumnya sebelum Nabi mengkabarkan kepada mereka kenapa Nabi berbuat demikian. Kemudian takriratuhu, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi atas satu ucapan dan satu perbuatan. Maka persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tulhaq, digabungkan dengan perbuatan Nabi, dinilai sama dengan perbuatan Nabi. Fakulu amrin, maka semua perkara yang Nabi diamkan dan tidak Nabi salahkan pelakunya, hukumnya sebagaimana hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya itu sama persis dengan itu, seandainya itu yang Nabi, seandainya Nabi yang melakukannya, hukumnya sama dengan seandainya Nabi melakukannya. Kalau itu ucapan, maka hukumnya sebagaimana ucapan Nabi. Fahukmu hukmu fi'lihi kaulan kana, atau maka hukumnya sebagaimana perbuatan Nabi, baik itu berupa ucapan ataukah berupa perbuatan sahabat. Maka meskipun itu ucapan sahabat, meskipun itu ucapan sahabat yang Nabi diamkan, hukumnya tidak sebagaimana ucapan Nabi, namun hukumnya sebagaimana perbuatan Nabi. Hukumnya tidak sebagaimana ucapan Nabi, namun hukumnya sebagaimana perbuatan Nabi. Nah, demikian yang disampaikan di sini. Maka jika berarti jika demikian, karena hukumnya sebagaimana hukum perbuatan Nabi, dan pada dasarnya tadi yang terakhir kita simpulkan bahwa perbuatan Nabi kita contoh, boleh jadi status hukumnya wajib ataukah anjuran. Maka kalau berdasarkan kaidah ini, kaidah yang disampaikan di sini, maka takrir Nabi, persetujuan Nabi itu hukumnya ada yang mustahab, dianjurkan untuk dilakukan, atau wajib. Ya, dan dalam hal ini terdapat keterangan yang berbeda diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Nazam Maraqat. Kalau beliau, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahasanya perbuatan tersebut itu boleh dikerjakan dan tidak disalahkan. Ya, tidak boleh disalahkan orang yang melakukannya atau orang yang mengucapkannya. Sesuatu yang Nabi diamkan berupa ucapan ataukah perbuatan, itu tidak boleh disalahkan orang yang mengucapkannya atau melakukannya. Namun tidaklah kemudian secara umum umat dianjurkan untuk melakukannya. Adapun anjuran yang bersifat umum itu berasal dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah perbuatan sahabat yang Nabi diamkan, ada seorang sahabat yang di satu versi disebutkan dia adalah Imam Masjid Quba, yang dia sholat dan dia penggemar surat Al-Ikhlas. Setiap kali dia sholat, setiap rokaat, maka setelah baca Al-Fatihah dia baca surat, setelah itu dia tutup dengan Al-Ikhlas. Nanti rokaat kedua, Al-Fatihah, surat, apa yang beliau inginkan, setelah itu Al-Ikhlas. Dan itu dalam semua sholat. Dan dia adalah Imam Masjid Quba di satu versi. Di versi yang lain dia adalah Imam, panglima perang di satu syariah yang Nabi kirimkan, yang Nabi berangkatkan. Dan ditanyakan perbuatan sahabat ini kepada Nabi, dan Nabi, dan dia menyampaikan alasannya karena cinta dengan surat Al-Ikhlas, karena melihat kontennya dan isinya. Dan Nabi tidak menyalahkan. Bahkan Nabi katakan, sampaikan kepada dia bahasanya Allah mencintainya karena cintanya dengan surat Al-Ikhlas, namun bukan karena pendeknya, namun cinta Al-Ikhlas karena isinya. Maka ini perbuatan Nabi, perbuatan sahabat yang Nabi diamkan. Nah, apakah ini menghasilkan hukum dianjurkan? Dianjurkan untuk semua imam-imam masjid untuk berbuat sebagaimana Imam Masjid Quba di masa Nabi tadi? Jawabannya tidak. Namun seandainya ada orang yang berbuat demikian, tidak boleh disalahkan. Adapun yang dianjurkan untuk umat adalah apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi praktekkan. Dan apakah Nabi seperti itu? Tidak. Apakah Nabi seperti itu? Tidak. Di sholat fardu? Tidak. Tidak double. Ya, beliau double di sholat witir, beliau double ketika sholat tahajud. Ya. Salat fardu Nabi tidak demikian, apalagi kemudian itu selalu Al-Ikhlas. Nabi tidak demikian. Maka itu yang disyariatkan dan dianjurkan untuk semua umat. Itu kalau itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Nazam Maraqat. Yang ini berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini semua takrir baik ucapan atau perbuatan hukumnya adalah hukum perbuatan Nabi. Dan hukum perbuatan Nabi itu kita contoh, tadi disampaikan, dicontoh. Maka an-sahih al-fi'lu ta'asiyan, yang benar kita lakukan dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, kalau pakai kaidah ini, konsekuensinya harusnya ya dianjurkan para imam-imam masjid untuk berbuat sebagaimana perbuatan Imam Masjid Quba di masa Nabi. Itu kalau pakai kaidah yang ada di sini. Nah, hadza kaidah di atas, oleh karena itu yang tepat wallahu a'lam adalah kesimpulan dari dan kesimpulan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Hata ini berlaku jika orang yang didiamkan adalah orang yang tunduk dengan syariat, yaitu mukmin. Jika itu adalah orang kafir atau munafik, maka diamnya Nabi tidaklah menunjukkan boleh. Semacam diamnya Nabi dan persetujuan Nabi bagi kafir dhimmi untuk tidak puasa saat siang hari Ramadan. Demikian juga maka di situ titik, ini paragraf baru. Maka contoh persetujuan Nabi atas ucapan sahabat, persetujuan Nabi kepada Abu Bakar radhiallahu anhu, Nabi setuju dengan perkataan Abu Bakar yang memberikan salap al-qatil, orang yang terbunuh, musuh yang terbunuh, orang kafir yang terbunuh di medan jihad, diberikan liqatilihi kepada yang membunuhnya. Maka ada yang namanya salap. Maka salap itu adalah semua harta yang ada di badan orang kafir yang terbunuh di medan jihad. Maka dalam rangka memotivasi pasukan untuk semangat dalam berjihad, dalam berperang, maka boleh pakai motivasi harta. Kemudian panglima perang mengumumkan bahasanya, tentu orang yang para mujahid yang berperang mereka punya jatah ghanimah, di samping itu ada bonus. Siapa yang berhasil membunuh lawannya, musuh orang kafir, maka apa yang ada di badannya itu jadi miliknya. Dan ini nanti belum ghanimah yang nanti akan menjadi bagian, akan menjadi bagian dan jatahnya di akhir peperangan. Maka jika bisa membunuh 10, ya 10 di situ ada apa, jam tangan emas atau apa, di kantongnya itu ada apanya. Ya, maka itu semua menjadi hak orang mujahid yang membunuhnya. Kalau bisa 10, 10. Kalau bisa 100, 100. Maka kalau perang seharian bisa dapat 100, ya sudah. Semua yang itu menjadi haknya. Ini yang disebut dengan salaf. Salaf. Dan ini adalah kebijakan panglima perang. Panglima perang boleh mengeluarkan kebijakan ini dan boleh tidak. Maka dari sini kita ya kita jumpai pelajaran, boleh memotivasi orang dengan harta. Boleh memotivasi anak dengan harta. Nanti kalau apal juz amma dibelikan sepeda. Nah, apal 5 juz dibelikan ini misalnya. Sebagaimana mujahidin boleh dimotivasi dengan salab. Yang ini hakikatnya adalah motivasi dengan harta. Kemudian contoh persetujuan Nabi terhadap perbuatan adalah persetujuan Nabi terhadap Khalid ibn Walid yang makan dab. Maka kalau kita bawa ini masalah Khalid ibn Walid yang makan dab, Nabi takrir, maka ya, tentu kemudian maka berdasarkan kaidah kalau yang ada di buku ini, Khalid bin Walid yang makan dab itu sama dengan Nabi makan dab. Ya, sama dengan Nabi makan dab. Ya, namun karena ini bukan bab ibadat, ya, bukan kurbah, ya, maka ya ketika Nabi makan dab itu cuma menghasilkan hukum mubah saja. Demikian juga Hasan ibn Sabit yang melantunkan syair di dalam masjid, menunjukkan bolehnya hal ini. Hal ini berlaku dalam perkara yang Nabi lihat atau Nabi dengar atau sampai ke telinga Nabi dan Nabi diamkan. Demikian juga termasuk takrir adalah gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan Mujlis al-Mudliji waqad batat, dan nampak telapak kakinya Zaid ibn Harisah dan anaknya Usamah radhiyallahu anhuma min tahtal ghita, di bawah kain penutup. Maka Mujiz mengatakan bahasanya telapak kaki ini sebagiannya berasal dari yang lain. Maka Nabi gembira dengan perkataan orang ini, maka ini menunjukkan persetujuan Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukiru ala batilin, tidak akan mendiamkan kebatilan dan tidak akan gembira karena kebatilan. Oleh karena itu Imam Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu berpendapat bi isbatin nasab boleh sebagai pilihan terakhir menetapkan nasab dengan ucapan ahli al-Qafah. Ya, maka ada yang namanya ahli Qafah. Qafah adalah satu ilmunya orang Arab. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ilmu titen. Dia adalah ilmunya orang Arab yang punya kemampuan untuk menebak ini anaknya itu ataukah bukan. Itu ini anaknya itu ataukah bukan. Dengan melihat anggota badan non wajah. Dengan melihat anggota badan non wajah, boleh jadi tangan, wajahnya ditutupi. Wajah yang mau dicek itu ditutupi, kemudian didatangkanlah Qafah. Didatangkanlah Qafah. Dan keduanya sama-sama naruh tangannya. Maka apa komentar ahli Qafah? Apakah ini satu ini berhubungan, ini dari situ, yang satu dari yang lain ataukah bukan? Maka ada ilmu, ini ilmu tradisional. Ilmu tradisionalnya orang Arab. Ilmu tradisionalnya orang Arab. Mereka punya kemampuan untuk memastikan berdasarkan pengalaman dan titen, oh ini berasal dari itu. Nah, singkat ceritanya ada desas-desus yang dimunculkan oleh sebagian orang munafik yang mengatakan bahasanya Usamah itu bukan anaknya Zaid. Usamah itu bukan anaknya Zaid. Maka akhirnya kemudian Nabi datangkan ahli Qafah. Kemudian Nabi datangkan ahli Qafah. Dan wajahnya Usamah dan wajahnya Zaid ibn Harisah ditutupi. Kemudian tertutup, semua badannya tertutup, cuma yang dimunculkan telapak kaki. Cuma yang dimunculkan telapak kaki. Setelah itu didatangkanlah Qafah, suruh ngecek ini punya hubungan apa tidak dua kaki ini, apakah ini berasal dari yang lain ataukah tidak. Maka ahlu Qafahnya adalah mujiziz, dan dia mengatakan ini berasal, ini satu dengan yang lain berhubungan. Al-aqdam, inna hadil aqdam ba'duha mim ba'din, ini berasal dari yang lain. Dan gembiralah Nabi SAW karenanya. Maka ini dalil bolehnya menetapkan nasab dengan metode qiyafah, dan orangnya yang ahli disebut, pakarnya disebut Qafah. Namun ini adalah pilihan terakhir ketika kemudian tidak ada cara yang lain untuk menetapkan nasab. Itu dalam fikih ketentuannya demikian. Ini pilihan terakhir. Kemudian kita masuk pada bab baru, yaitu qiyas. Pengertiannya qiyas dalam bahasa Arab artinya takdir mengukur atau taswiyah menyamakan. Misalnya qistu thauba bidhira, artinya aku mengukur kain itu pakai hasta, maknanya qaddartuhu bihi, aku ukur. Maka fulan yuqasu bi fulan, artinya si fulan itu diukur dengan fulan, atau yusawabi, dianggap sama dengan fulan. Sedangkan secara istilah qiyas adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li jami'in bainahuma, titik. Definisinya sampai situ. Menyamakan kasus cabang dengan kasus pokok disamakan dalam masalah hukum. Kenapa? Li jami'in bainahuma, karena adanya titik kesamaan di antara keduanya. Semisal beras itu kita kiaskan dengan bur. Fitahrimi riba, dalam haramnya riba. Dalam barter, maka sebagaimana barter ada riba dalam barter bur, maka demikian juga ada riba dalam barter beras. Nah, ini bisa dikiaskan di jami'in manakala ada titik kesamaan. Apa titik kesamaannya? Diperselisihkan oleh para ulama fikih. Kalau menurut Hanabilah, titik kesamaannya adalah kail, karena diperjualbelikan dengan cara ditakar. Sedangkan menurut Malikiyah, al-iqtiyat wal-iddikhar, karena sama-sama kuat makanan pokok, dan iddikhar sama-sama awet disimpan. Bur itu bisa awet disimpan, beras juga awet disimpan berbulan-bulan. Kemudian pendapat yang ketiga itu Syafi'iyah, karena sama-sama dimakan. Dan yang benar, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, titik kesamaannya adalah dimakan, ditambah, ditakar atau ditimbang. Yaitu contoh qiyas. Contoh yang lain adalah kita samakan narkoba dengan khamar. Sama-sama haram dikonsumsi, titik kesamaannya sama-sama mabuk dan menghilangkan akal dan orang merasa nikmat karenanya. Kemudian itsbatul qiyas ala mungkirihi. Penetapan sahnya qiyas di hadapan orang-orang yang mengingkarinya. Beribadah kepada Allah dengan qiyas satu hal yang boleh menurut akal dan satu hal yang terjadi menurut syariat, menurut jumhur ulama. Di antaranya adalah Imam Madzhab yang empat rahimahumullahu, dan mereka berdalil tentang sahnya qiyas dengan banyak dalil, di antaranya adalah lima dalil berikut ini. Dan tidak ada yang mengingkari qiyas kecuali Dhahiriyah. Kecuali Dhahiriyah. Dan Dhahiriyah adalah madhab yang muncul belakangan. Oleh karena itu, maka sebagian mengatakan bahwasanya qiyas adalah hujah dengan dalil ijma' sahabat, bahkan ijma' salaf. Karena yang menyelisih hanyalah Dhahiriyah, dan Dhahiriyah adalah mazhab yang munculnya belakangan. Dalilnya yang pertama firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan. Dan itibar diambil dari kata-kata ubur, dan ubur artinya berpindah dari satu kepada yang lain. Dan dalam qiyas juga terdapat berpindahnya hukum dari kasus pokok kepada kasus cabang. Maka berdasarkan hal ini, maka qiyas ma'muran bi diperintahkan, karena dia termasuk iktibar yang Allah perintahkan. Semisal ada kasus di satu sekolah, di satu pesantren, ada karena melanggar dengan pelanggaran berat, misalnya mencuri, ada satu siswa dikeluarkan atau santri dikeluarkan. Setelah santrinya dikeluarkan, maka pengasuh pesantren bilang, "Ndaklah kalian santri-santri yang lain mengambil pelajaran dari kasus fulan yang dikeluarkan dari pesantren karena mencuri." Apa maksudnya? Kalau kalian melakukan hal yang sama, kalian akan dapat hukumnya, ya, hukuman yang sama. Maka pengasuh pesantren mengatakan, fakta biru ya ulil absar, ya. Maka ambillah pelajaran wahai kalian santri-santri yang lain dengan kasus orang ini. Maknanya apa? Kalau kalian melakukan kejahatan yang sama dengan apa yang dia lakukan, maka jangan kaget kalian juga dikeluarkan sebagaimana dia dikeluarkan. Apa itu? Qiyas. Maka ketika kemudian misalnya Allah ceritakan azab karena durhaka, karena membangkang pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan ambillah pelajaran. Bagaimanakah dampak negatif dari dampak keadaan kesudahan orang-orang yang durhaka? Maka artinya wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian durhaka sebagaimana dia durhaka, maka akan ada azab sebagaimana ada azab untuk mereka. Apa itu? kias. Kemudian Nabi membenarkan tindakan Mu'ad radhiyallahu anhu ketika mengatakan bahasanya beliau akan beristihad dalam kasus yang tidak ada dalil kitab, dalil Al-Quran, tidak pula sunnah. Karena istihad dan istihad jika tidak ada nas, maka itu adalah bil ilhaq al-mansus, dengan menyamakan kasus yang tidak ada nasnya, disamakan ilhaq, disamakan bil mansus dengan yang ada nasnya. Namun hadis masalah ini diperselisihkan ulama. Hadis yang tentang bahasanya Mu'ad itu akan beristihad kalau tidak ada dalil Quran dan sunnah, maka ini diperselisihkan ulama dhaifnya. Sebagian ulama menilai derajatnya kuat, jayid, semacam Ibnu Taimiyah di Muqaddimah Usul Tafsir, demikian juga Ibnu Katsir di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, dan sebagian ulama menilainya dhaif, di antaranya adalah Al-Albani. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita dari suku Khos'amiyah ketika bertanya kepada Nabi tentang menghajikan orang tuanya, maka Nabi menjawab, apa pendapatmu seandainya bapak mempunyai utang lalu engkau bayar, apakah itu manfaat? Maka wanita tersebut mengatakan iya. Kemudian Nabi mengatakan, utang Allah lebih berhak untuk kamu lunasi. Maka di sini terdapat maka hadis ini tanbih, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qiyasi dainil khalqi. Ya, utang kepada Allah itu dikiaskan dengan utang kepada manusia. Maka bapaknya punya kewajiban haji namun belum berangkat haji, ini utang pada Allah. Nabi kiaskan itu dengan utang pada manusia. Jika utang pada manusia dibayar oleh anak manfaat, maka utang kepada Allah jika dibayarkan oleh anak juga manfaat. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ketika Umar bertanya tentang hukum ciuman bagi orang yang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, apa pendapatmu seandainya engkau berkumur-kumur saat puasa, apakah batal? Maka Umar mengatakan tidak. Maka demikian juga hukum ciuman saat puasa. Maka Nabi melakukan kias, mengkiaskan ciuman bagi orang yang berpuasa dengan kumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Dan perlu diketahui dari hadis ini, Ibnu Hazm punya pendapat orang yang berpuasa dianjurkan mencium istrinya. Karena berkumur-kumur dianjurkan saat wudu, maka orang yang berpuasa dianjurkan untuk tetap kumur-kumur saat berwudu. Maka berarti demikian juga suami yang dalam kondisi puasa dianjurkan dan berpahala, ada pahala khusus jika mencium istrinya saat puasa. Namun itu pendapat yang kurang tepat, ya. Hal ini cuma menunjukkan karena sisi kiasnya tidak di sini, ya, sisi pendapatnya tidak di sini. Sebagaimana itu boleh tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa, maka itu pun tidak membatalkan puasa. Dan kisah seorang laki-laki yang istrinya melahirkan anak laki-laki hitam, yang kulitnya hitam semua, padahal dia putih, kuning, dan istrinya juga demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan untuknya dengan unta merah. Alati yakunul awraq min auladihi, namun di antara unta yang warnanya merah ini terdapat awraq abu-abu di antara anak-anaknya. Mungkin dengan kata si Arab Badui, wah itu mungkin dulu simbah-simbahnya ada yang abu-abu, wahai Nabi. Kebetulan bapaknya merah, induknya merah, namun simbahnya dulu ada yang abu-abu, sekarang muncul abu-abu. Maka Nabi pun mengatakan, ya sama, engkau kulit putih, istrimu kulit putih, ini kok bisa anaknya hitam, kelam. Nah, boleh jadi mbahmu itu ada yang hitam, kelam, atau mbah istrimu ada yang hitam, kelam. Maka sisi pendalilan dari kisah dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan anak orang ini yang warna bapaknya beda dengan warna anaknya, Nabi kiaskan dengan al-ibil onta yang warnanya menyelisihi warna induknya. Dan Nabi sebutkan ilah yang menyatukan dua kasus ini, yaitu nasku irqin, irqi. Kalau terjemah letternya cabutan urat, namun yang maksudnya artinya muncul dari nenek moyang dulu. Maka sebagaimana di sana muncul dari nenek moyang, ini juga muncul dari nenek moyang. Ya, rukun kias dan pengertian masing-masing rukun. Zuhara'lana nampak bagi kita dari pengertian kias, bahasanya tidak boleh tidak dalam kias harus ada empat rukun. Yang pertama disebut aslun, istilah lainnya adalah maqis alaih, maqisun alaihi. Itu adalah mahal, tempat, atau terjemah bebasnya kasus, alladzi tsabata hukmuhu, yang jelas ada hukumnya. Wa ulhiqa bihi ghairuhu, dan yang nanti kasus lain akan disamakan dengannya. Semacam khamar, anggur yang kemudian memabukkan, yang dimaksud khamar di sini anggur yang memabukkan. Sabatalah at-tahrim, maka terbukti dia adalah berdasarkan nas dan ijma kalau dia haram. Wa ulhiqa biha an-nabidh, maka dikiaskan dengannya nabidh. Namun nabidh itu ada dua macam, ada nabidh yang memabukkan dan ada nabidh yang tidak memabukkan. Nabidh itu adalah air rendaman kurma. Maka di sore hari dan ada air dimasuki tamar kurma direndam di situ, kemudian pagi harinya diminum, dan ini adalah minuman kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari kalau orang Jawa itu suka yang anget-anget, ngeteh anget-anget, ngopi. Kalau Nabi suka yang dingin-dingin. Ya, pagi hari beliau minum nabidh yang itu dingin, rendaman sejak dingin dan manis, rendaman sejak semalam. Namun rendaman ini jika 3 hari atau lebih jadi memabukkan. Tapi kalau cuma sehari semalam itu tidak memabukkan. Nah, yang dimaksud dengan nabidh di sini tentu nabidh yang memabukkan. Kemudian yang kedua adalah kasus cabang yang mau dikiaskan, mau digabungkan kepada dan disamakan dengan kasus pokok. Fara' dalam bahasa Arab matawallada min ghairihi, sesuatu yang muncul dari yang lain atau sesuatu yang inbana alaihi, terbangun di atas yang lain. Sedangkan dalam istilah ulama usul fikih dalam bab kias, al-mahal tempat atau kasus, al-matlub yang dituntut ilhaku untuk disamakan dengan yang lain dalam hukum. Contohnya adalah nabidh yang dia tuliba ilhakuhu, yang dituntut untuk dikiaskan, disamakan, digabungkan dengan khamr dalam hukumnya yaitu haram. Kemudian illatun illah, yang menyatukan antara kasus pokok dan kasus cabang. Ilah adalah al-makna al-mustarak, satu makna al-mustarak yang menjadi titik kesamaan antara kasus pokok dan kasus cabang. Yang titik kesamaan ini al-muqtada, mengharuskan ditetapkannya hukum yang sama dengan kasus pokok, hukum yang sama ditetapkan ada pada kasus cabang. Contohnya adalah iskar, memabukkan, itulah yang mendorong disamakannya nabidh dengan khamar dalam hukum yaitu haram. Kemudian rukun yang keempat adalah al-hukmu hukum, atsabit yang valid untuk kasus pokok. Yang kasus pokok itu nama lainnya adalah maqis alaih. Wawa dan hukum itu adalah perkara yang dimaksudkan dalam penyamaan kasus cabang dengan kasus pokok. Kal qisas asbata fil qatli, maka semacam qisas ditetapkan dalam pembunuhan dengan benda berat, ilhaqan lahu, dan ini adalah qiyas dengan pembunuhan dengan benda tajam. Maka pembunuhan sengaja yang menyebabkan qisas yang disepakati ulama adalah manakala dengan benda tajam, dengan pedang, dengan golok. Kalau dengan benda berat, ulama berselisih pendapat. Kalau dengan benda berat, ulama berselisih pendapat. Apakah ini disamakan dengan kasus benda tajam ataukah tidak? Pendapat yang benar disamakan dengan kasus benda tajam, karena sama-sama itu mematikan dan membunuh ghaliban secara umum. Maka secara umum korban orang yang ditusuk pakai golok, pakai pedang, nah itu mati sebagaimana orang yang ditimpa dengan batu yang berat, yang besar, itu mati. Maka ada empat rukun qiyas, dan qiyas itu sah manakala empat-empatnya itu terpenuhi. Ada asal yang disebut dengan maqis alaih, ada kemudian cabang yang mau kita, yang sedang kita berijtihad, apakah ini kita upayakan ini punya hukum yang jelas, yang ini disebut juga dengan maqis. Kemudian illah, itulah al-jami' yang menyatukan antara dua kasus ini, kemudian al-hukmu. Kemudian syurutul qiyas. Qiyas memiliki sejumlah syarat yang wajib tawafuruha terpenuhi padanya, lisihatihi, untuk sahnya qiyas. Minha, di antara syaratnya, yang pertama berkenaan dengan al-asl. Maka syarat untuk al-asl yang nama lainnya adalah maqis alaih, hendaknya hukum yang ada pada al-asl itu thabit berdasarkan nas atau ijma atau kesepakatan dua orang yang bertengkar. Maka hukum untuk asal harus berdasarkan nas, harus berdasarkan nas atau ijma. Misalnya khamar dalam pengertian anggur yang memabukkan, itu ijma. Itu ijma. Sedangkan nabith, rendaman buah-buahan, itu khilaf. Itu khilaf. Hanafiyah membolehkannya, meskipun itu memabukkan. Itu Hanafiyah membolehkannya dengan syarat, dengan syarat enggak mabuk. Jadi cepat diminum dikit enggak mabuk, meskipun itu kalau diminum dalam jumlah banyak memabukkan. Kalau dikit enggak mabuk, maka boleh minum. Itu Hanafiyah. Maka apa sih hukum nabidh? Maka kita berangkat dari hukum yang disepakati, anggur memabukkan. Kemudian nabis memabukkan, ya, maka berarti hukumnya sama dengan anggur yang memabukkan. Maka ini contoh ijma atau contoh nas, ya. Dan ini juga kemudian contoh nas, misalnya tadi contoh ijma yang lain tadi, qisas untuk pembunuhan dengan benda tajam, itu ijma. Gimana dengan benda berat? Nah, ini kita mau bahas. Atau itu satu hal yang mansus alaih, adanya riba untuk bur. Ya. Kemudian namun jika qiyas ini adalah dalam bingkai diskusi dan debat dua orang, maka syaratnya adalah ittifaqul khosmain. Dua orang yang tengkar ini sepakat, ini sepakat dalam satu hal. Sepakat dalam satu hal, oh ini hukumnya haram. Ini lagi membahas masalah yang lain. Ini membahas masalah yang lain. Haram ataukah tidak? Ini sepakat mubah. Nah ini mubah ataukah tidak? Maka kalau mau pakai dalil kias dalam diskusi, dalam debat, maka al-asal yang mau dikiaskan harus mutafakun alaih, disepakati. Misalnya ini ada debat dua orang, satu membolehkan musik, satu mengharamkan musik. Orang yang mau membolehkan musik kemudian mau beralasan. Mau beralasan. Apa hukum kicauan burung menurutmu? Apa hukum suara gemercik air menurutmu? Ini dua orang. Maka kalau mau diskusi, ini disepakati dulu. Hukumnya, mendengarkannya itu boleh ataukah tidak? Oh, boleh. Sepakat dua orang yang diskusi ini, debat ini atau diskusi ini, sepakat itu boleh. Nah, kalau boleh, apa ilahnya? Apakah semata-mata suara yang indah? Nanti sepakati dulu, baru nanti kemudian bisa dibawa ke hukum musik. Kalau ini tidak sepakat, hukum asalnya disepakati dulu. Kemudian ilahnya juga disepakati dulu. Kalau nanti ilahnya tidak disepakati, menurut yang menghalalkan musik, ilahnya apa? Suara yang indah. Maka semua suara yang indah halal. Kias dengan kicauan burung. Kias dengan kicauan burung dan gemercik air. Nah, orang yang mengharamkan musik, nanti dulu. Saya tidak sepakat kalau itu ilahnya. Ilahnya semata-mata suara yang indah. Nah, maka kalau ini ilahnya belum disepakati, nanti tidak bisa kemudian dibawa ke permasalahan yang ini. Ya, permasalahan yang mau didiskusikan. Ya, maka hukum asalnya disepakati dulu dan ilahnya disepakati dulu, baru nanti bisa menjadi kemudian jadi argumen dalam debat yang itu mematikan. Maka kalau dalam debat, maka ittifaqul khosmain. Yang lain enggak sepakat enggak apa-apa, yang penting berdua sepakat. Ini sekedar sebagai contoh untuk kemudian ittifaqul khosmain atau masalah-masalah yang lain. Kemudian alla yakuna ma'dulan bihi an qa'idatin ammatin. Kasus pokok tersebut bukanlah penyimpangan dari kaidah umum. Semisal jual beli araya dan persaksian Khuzaimah. Maka keduanya la yasihani aslan yuqasu alaihi, maka sama sekali tidak boleh dikiaskan, tidak boleh menjadi pijakan kias dua hal di atas. Li'anal hukma fil kias, karena hukum dalam kias sifatnya harus mutarat, harus berlaku pada semua yang mirip, semua yang sama. Mutarat itu artinya berlaku untuk semua yang sama. Sedangkan hukum yang keluar di situ titik, wal kharij anil qaidah ammah, sedangkan yang menyimpang dari kaidah umum, maka hukum dia adalah hukum yang tidak mutarat. Hukum yang mutarat adalah kaidah umum. Kalau ini dia pengecualian, kecualian tidak mutarat, tidak berlaku untuk semua yang sama. Khilafan dan ini menyelisihi liman ulama yang membolehkan kias firqas dalam berbagai macam rukhsah. Fayajuzul ariyatu, maka membolehkan ariyah fil inab, dalam anggur, wetin dan buah tin, dengan alasan kias ala rutab dengan kurma basah atau kurma segar. Maka di sini ternyata ini ada perselisihan. Ada perselisihan untuk kaidah ini. Tentu hukum yang tidak bersifat mutarat itu semua rukhsah. Semua rukhsah itu hukum yang tidak mutarat. Hukum yang tidak berlaku itu hukum pengecualian. Bukan kaidah umumnya. Maka ada namanya transaksi yang disebut dengan ariyah. Ariyah adalah barter kurma segar dengan kurma kering, dengan pakai taksiran. Dengan pakai taksiran, seandainya kurma segar ini nanti dikeringkan, berapa kilo jadinya? Oh, ini 10 kilo, kalau dikeringkan jadi 5 kilo misalnya, maka boleh dibarter 10 kilo kurma segar dengan 5 kilo kurma kering. Ini dibolehkan, ya, dan ini adalah keluar dari hukum asal. Kurma dengan kurma harus sama takarannya. Kurma dengan kurma, barter itu harus sama takarannya. Ini keluar dari hukum asal, keluar dari kaidah umum. Yang harusnya kaidah umum mengatakan ini riba dan haram. Nabi bolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, ini adalah orang miskin yang cuma punya kurma, tamar, dan dia tidak punya duit untuk beli rutab. Dia tidak punya duit untuk beli rutab. Kemudian maksimal 5 wasak. Kemudian dia ada hajah, karena rutab itu buah pencuci mulut, tamar itu buah untuk mengenyangkan. Maka dia ingin buah cuci mulut, namun dia tidak punya duit untuk beli rutab. Dia punyanya tamar. Ya, maka Nabi bolehkan dengan syarat-syarat tadi. Nah, apakah aroya itu aslinya pada korma? Bolehkah kemudian ada aroya untuk yang lain? Nampaknya ada perselisihan. Sebagian ulama membolehkan aroya untuk inab, anggur dengan apa? Kismis. Ya, dengan ketentuan yang mengikuti ketentuan aroya untuk korma. Demikian juga buah tin yang segar dengan buah tin yang kering. Gitu. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis itu tidak boleh. Ada kias di sini, tidak boleh. Karena syarat asal harus bukanlah hukum yang menyimpang dari hukum umum. Dan ada seorang sahabat Nabi namanya Huzaimah. Seorang sahabat yang satu suara dia dinilai dua. Persaksian dia satu orang itu dinilai sama dengan persaksian dua orang laki-laki. Huzaimah ini nama laki-laki, bukan nama perempuan. Maka Huzaimah ini Nabi katakan nilai persaksian dia sama dengan dua orang laki-laki. Dan ini keluar dari hukum asal. Hukum asalnya satu laki-laki, ya suaranya satu dalam persaksian. Kalau di situ persaksiannya butuh dua, ya perlu dua orang laki-laki. Nah, Huzaimah tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Oh, ini ada orang soleh, Pak Kiai. Nah, ini nah, Pak Kiai kita kiaskan dengan Huzaimah sehingga nilai persaksiannya dua. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa ma dzukira fi hadaini asyartaini, dan apa yang disebutkan dalam dua syarat ini binaan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahasanya asal yang menjadi asal adalah hukum itu sendiri, bukan mahalul hukmi, bukan sasaran hukumnya. Namun ada pendapat yang ini yang jadi pegangan, bahasanya yang jadi asal dalam kias adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu berarti mungkin ada pendapat yang lain manakala membedakan antara asal dengan hukmul asal. Ini menurut ulama yang tidak membedakan antara asal dan hukmul asal, maka ada dua syarat di atas. Kemudian untuk syarat furu' akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.